Halo teman-teman, salam Nusantara. Aku Alberta Siska, salah satu pemuda adat komunitas Dayak Geaikung Kemul dari Desa Longsan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Situs Batu Harimau, atau yang dalam bahasa Geainya disebut atau Palmedal, merupakan salah satu situs cagar budaya yang terletak di daerah sungai yang ada di wilayah adat kampungku, yaitu Sungai Nyelong. Kenapa dinamakan Batu Harimau? Karena menurut legendanya, di zaman dahulu, hidup dua orang bersaudara, laki-laki dan perempuan. Mereka hidup sebagai yatim piatu. Dan untuk penghidupan mereka lakukan adalah dengan cara salah satunya berburu. Sampai di suatu hari, pergilah mereka untuk berburu di sungai Nyelong ini. Setelah sekian lama di dalam hutannya, mereka tidak tahu akan kemana. Mereka buntu dan memilih untuk beristirahat di pinggir sungai Nyelong tersebut. Hingga pada akhirnya sang kakak memutuskan mengajak mereka untuk melompat ke seberang. Di seberang tempat mereka beristirahat tersebut ada sebuah batu besar. Lalu sang kakak melompat lebih dulu dan ia berhasil. Dan disusul sang adik. Namun sang adik tidak berhasil, ia terperosok jatuh ke bawah, berusaha menahan diri agar tidak terjatuh, dan hendak naik ke daratan lagi, namun ia gagal dan tetap terjatuh, sehingga meninggalkan jejak cakaran pada batu tersebut. Itulah mengapa dikatakan Batu Harimau. Dan pada masa itu, mereka hidup di zaman semua manusia belum mengenal agama. Jadi mereka percaya apapun yang mereka katakan terhadap diri mereka akan benar-benar terjadi. Karena mereka bersedia akan berpisah, lalu sang kakak berkata, "Karena aku yang berhasil sampai ke darat di seberang ini, aku yang akan menjadi harimau." Dan jadilah ia seekor harimau. Lalu sang adik berkata, "Karena aku yang terjatuh ke sungai, biarlah aku yang menjadi buaya." Dan jadilah ia seekor buaya. Yang dipercaya hingga saat ini, jika sang harimau mendapat mangsa, ia hanya akan memakan kepalanya dan meninggalkan badan mangsa untuk sang adik. Begitupun sebaliknya, jika sang buaya mendapat mangsa, ia hanya akan memakan badannya dan meninggalkan kepala untuk sang harimau. Situs ini berada di dalam wilayah hutan adat di kampungku yang sampai pada saat ini masih kami upayakan pemetaan wilayah adatnya. Dan kami berharap kemudian hari situs ini boleh dikenal oleh orang banyak.